إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, ya, di waktu ini Allah masih memberikan kita anugerah berupa kita sama-sama mengaji, sama-sama belajar, yang mana belajar ilmu adalah modal utama seorang hamba bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Modal yang paling utama seorang hamba bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu agama adalah modal utama juga agar kita bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dan juga ilmu agama juga modal terbesar agar kita bisa mencari harta yang halal dan meninggalkan harta yang haram. Maka para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik, kemudahan dalam menuntut ilmu agama. Maka jangan sampai tekad kita, ya, semangat kita berkurang karena ada pandemi, kesulitan dan semacamnya. Karena ilmu itu adalah cahaya yang menerangi kehidupan seorang hamba. Dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dia bisa mencari harta yang halal, tahu yang mana yang haram, yang hak tahu, yang mana yang batil, yang mana tauhid, yang mana kesyirikan, yang mana ajaran Nabi, yang mana bukan ajaran Nabi. Tentu dia harus memiliki ilmu agama. Kita tengok, ya, para ulama zaman dulu bagaimana hasrat mereka, ambisi mereka dalam menuntut ilmu luar biasa. Sebut saja seorang ulama besar yang para ulama menyebut ulama ini dengan gelar Amirul Mukminin fil Hadis, Imam Syu'bah bin Hajjaj. Beliau pernah, ya, melewati suatu jalan yang jalan tersebut belum pernah beliau lewati dalam jarak satu bulan safar, cuma untuk mendapatkan sebuah hadis saja. Ini bagaimana luar biasanya para penuntut ilmu agama di zaman dulu, ya, para imam, para ulama besar. Maka ambisi mereka terhadap ilmu luar biasa, ya, sebagaimana para pencari dunia sangat berambisi untuk mengumpulkan harta siang malam, ya, mengumpulkan harta, mencari duit dan seterusnya. Namun para penuntut ilmu agama, para ulama di zaman dulu, mereka ambisi mereka sangat besar terhadap ilmu agama. Maka nama mereka harum, ya, kita sebut mereka, kita doakan mereka, karena mereka memiliki keutamaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang, yaitu memiliki ilmu agama. Allah angkat derajat mereka, nama mereka senantiasa diucapkan, ya, kita doakan mereka, rahimahullah dan seterusnya. Maka para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa, ya, memberikan kita taufik agar kita senantiasa beribadah kepada Allah, termasuk ibadah yang paling utama adalah menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menjalani suatu jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju ke surga. Namun hadis ini ya ada dua pendapat dari para ulama. Apa yang dimaksud dengan menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu agama? Ada di antara ulama yang mengatakan adalah maknanya sesuai zahir hadis. Maka setiap orang yang berjalan dari rumahnya menuju masjid, menuju majelis ilmu, menuju kelas untuk menuntut ilmu agama karena Allah, maka sejatinya memudahkan langkahnya menuju ke surga. Itu pendapat yang pertama. Namun pendapat yang kedua mengatakan maknanya lebih khusus. Menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu agama bukan hanya sekedar jalan kaki dari rumah menuju majelis ilmu, bukan. Namun yang dimaksud di sini adalah usaha untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu agama maksudnya apa? Bukan hanya sekedar jalan kaki dari rumah menuju masjid. Namun maksudnya adalah usaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ketika hadir di majelis ilmu, apa usahanya? Mendengarkan dengan seksama, mencatat, berusaha memahami, dihafalkan, fokus. Itu yang disebut dengan menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu agama. Bukan hanya sekedar hadir, namun hatinya keluar. Bahkan mengobrol di dalam majelis ilmu. Ketika orang lagi belajar menuntut ilmu agama, dia ngobrol di luar. Suaranya kedengeran, ketawa-ketawa. Itu malah mengganggu orang yang belajar. Jadi bukan hanya sekedar datang, namun fokus untuk mendapatkan ilmu tadi. Dia berusaha fokus, dia berusaha memahami, dihafalkan, ya, dia catat, dia tulis, dia bawa bukunya, bawa kitabnya. Itu yang disebut dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Menjalani suatu jalan, di jalan tersebut untuk apa? Untuk mencari ilmu agama. Maka para pemirsa yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menuntut ilmu agama, maka perhatikan adab-adabnya, perhatikan catatannya, fokusnya, ya, bukan hanya sekedar duduk namun hati keluar dari majelis ilmu tadi. Jadi perhatikan tulisan, ya, fokus, dihafali, dipahami. Itu yang disebut dengan menjalani suatu jalan. Kita masuk, tayyib, kita masuk di pembahasan yang telah lalu, yaitu masih seputar khuf, ya. Khuf adalah penutup kaki, ya, penutup kaki yang menutupnya sampai ke mata kaki, yang mana dia terbuat dari kulit. Nah, ketika seseorang ini memakai khuf, maka dia boleh untuk mengusapnya ketika berwudu tanpa membasuhnya. Mengusap beda dengan membasuh. Kalau membasuh dialiri dengan air. Kalau mengusap cuma ada titik-titik di tangan kita, ya. Kemudian kita usap, kita sapukan. Tidak perlu untuk dialirkan air di atasnya. Nah, maka ini termasuk keringanan yang Allah datangkan kepada hamba-hambanya. Karena ketika kaki kedinginan, terlebih musim dingin, atau ketika kaki kepanasan ketika musim panas, maka orang-orang yang berada di musim tersebut pasti memerlukan yang namanya kaos kaki atau khuf untuk melindungi kakinya. Ketika itu sulit untuk dilepas, bolak-balik ketika wudu, kan dalam sholat ada dalam sehari semalam ada 5 kali sholat. Kemudian dia ingin berwudu, otomatis minimalnya dia berwudu 5 kali dalam sehari. Terasa sulit ketika dia mencopot, lepas, copot, lepas, masukkan lagi dan seterusnya. Maka ada keringanan tanpa dicopot, yaitu dengan cukup mengusap di atasnya saja atau bagian atasnya saja. Kemudian kita sudah sebutkan dalil-dalilnya tentang disyariatkan, bahkan para ulama diantaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan ada 70 orang sahabat Nabi SAW yang menceritakan hadis kepadaku bahwa beliau SAW mengusap kedua khufnya. Itu menunjukkan sabitnya dari Nabi SAW bahwa beliau mengusap kedua khuf ketika beliau berwudu tanpa mencucinya. Kemudian ada 5 syarat dari bolehnya mengusap kedua khuf atau sesuatu yang sefungsi dengan khuf seperti kaos kaki. Syarat yang pertama, dia memakai kedua khufnya atau kaos kakinya dalam keadaan suci. Jadi dia berwudu dulu baru memakai khuf atau kaos kaki. Syarat yang kedua, Khufnya itu menutupi bagian yang wajib, yaitu bagian dari kaki yang wajib dibasuh dari ujung jari sampai ke mata kaki. Maka sendal tidak boleh diusap karena dia tidak menutupi bagian mata kaki. Atau sepatu sendal sepatu yang dia menutupi menutupi atasnya, namun kedua mata kakinya masih terbuka. Maka ini tidak boleh untuk diusap. Jadi syaratnya adalah yang kedua, bahwa khuf itu menutupi sampai ke mata kaki. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu kedua khufnya statusnya mubah, yaitu dia mendapatkannya dengan cara yang halal, cara yang boleh. Maka penulis di sini mengatakan tidak boleh memakai khuf hasil curian, hasil zalim ya. Namun kita katakan kemarin bahwa pendapat yang mengatakan di antaranya adalah ulama mazhab Syafi'i, dalam pendapat yang paling sahih di antara mereka bolehnya memakai khuf curian. Namun kita katakan hukumnya adalah haram, namun tetap sah untuk digunakan. Wallahu a'lam. Kemudian syarat yang keempat, bahwa khufnya terbuat dari bahan yang suci. Ya, bahan yang suci. Ketika itu terbuat dari bahan yang najis, maka tidak boleh untuk disapu. Kemudian yang kelima, khuf itu mengusapnya dilakukan di waktu yang ditetapkan. Kalau dia tidak safar, yaitu mukim, maka sehari semalam atau 24 jam. Namun ketika dia safar, maka boleh mengusapnya 3 hari 3 malam, yaitu 72 jam. Ya, kalau dia safar. Kalau lebih dari itu, maka tidak boleh untuk diusap, maka dia wajib untuk membasuh kakinya. Kemudian ada yang bagian yang ketiga, masih murojaah, sifat dan tata cara mengusap kedua khuf. Maka ketika kita ingin mengusapnya, maka yang diusap adalah bagian atas, bukan bagian bawah. Kalau dia juga mengusap bagian bawah, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh karena menyelisih sunnah. Jadi yang diusap adalah bagian atasnya saja. Kemudian pertanyaannya, apakah semua bagian atas harus kena? Maka jawabannya tidak. Tatkala kita membasuh kaki, kan harus semuanya kena. Namun ketika kita mengusap bagian atas kaki, maka tidak semua bagian atas kaki kena. Yang penting kebanyakan dari bagian atas kaki kena air, kena usapan. Tidak mesti harus isti'ab menyeluruh, tidak. Kebanyakannya saja. Ketika kita mengusap, kita yakin sebagian besar bagian atas sudah kena usapan, maka cukup untuk diusap. Kemudian, nah ini pembahasan kita selanjutnya adalah jangka waktu mengusap. Ya, jangka waktu mengusap. Penulis mengatakan, wa muddatul mashi 'alal khuffaini binisbati lil muqim wa man safarihi la yubihu lahul qasar yaumun wa lailah wa binisbati lil musafir safaran yubihu lahu al qasar thalathatu ayyamin bilayaliha li hadithi Ali bin radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Penulis mengatakan jangka waktu mengusap bagi seseorang yang mukim dan musafir yang safarnya belum membolehkannya untuk mengqasar salat adalah satu hari satu malam. Jadi bagi orang yang mukim tidak safar, atau dia safar namun safarnya pendek, bukan safar yang boleh mengqasar, contoh dari Banjarmasin ke Matapura, tidak sampai orang menyebutnya itu perjalanan jauh, cuma satu jam, bahkan kendaraan bisa 45 menit, kalau kecepatannya 100 misalnya. Nah maka itu kalau dia ingin mengusap, maka boleh mengusap jangka waktunya sehari semalam. Contoh misalnya dia ingin memakai khuf atau kaos kaki, tapi dia berwudu dulu sebelumnya. Ingat syaratnya adalah dia berwudu dulu sebelumnya. Dia berwudu secara sempurna dengan air, kemudian dia memakai khuf atau kaos kaki. Kemudian dia batal. dia batal. Kemudian jam 12 siang dia berwudu kemudian mengusapnya. Nah, disitulah mulai dihitung selama 24 jam. Maka boleh untuk dia mengusap khuf dari 12 jam siang sampai sampai jam 12 siang di hari yang berikutnya. Selama sehari semalam. Maka boleh untuknya apa? Mengusap terus-menerus dalam rangka waktu 24 jam. Bagi orang yang safar, contoh dari Banjarmasin ke Amuntai, itu sudah kalau jaraknya lebih dari 100 km. Maka kalau dia ingin mengusap khuf, maka boleh 3 hari 3 malam. Contoh tadi dia mulai mengusap khufnya jam 12 siang. Maka hari yang berikutnya sehari. Hari yang berikut sampai 3 hari pada jam 12 juga hari ketiga, maka tidak boleh lagi untuknya meneruskan mengusapnya. Jadi dalam rentang jarak 3 hari ketika dia safar, maka boleh untuk diusap. Kemudian, nah di sini kita teruskan. Sedangkan jangka waktu mengusap untuk musafir yang safarnya membolehkan untuk mengqasar salat adalah 3 hari 3 malam. Ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, beliau mengatakan ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyam wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari 3 malam untuk orang musafir dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian bagian yang kelima, pembatalnya. Penulis mengatakan wayabtulul mashu bima ya'ti. Maka mengusap khuf batal dengan sebab-sebab berikut. Yang pertama adalah idza hasala ma yujibul ghusla batalal mashu. Di hadis Shaffan bin Assal qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabah. Pembatal yang pertama adalah bila terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi ketika dia memakai khuf, kemudian dia tidur, kemudian dia junub, ya. Maka ketika dia ingin berwudu, maka dia wajib untuk melepaskan khufnya dan membasuh kakinya. Kenapa? Karena dia junub yang mewajibkan mandi. Atau dia memakai khuf, kemudian dia berhubungan dengan istrinya. Maka tidak boleh ketika dia berwudu untuk mengusapnya, wajib dilepas, kemudian dia basuh kakinya. Kemudian syarat yang kedua, pembatal yang kedua, bila bagian yang wajib tertutup itu terbuka. Contoh misalnya ketika dia memakai kaos kaki, satu terlepas. Misalnya sangkut, nyangkut di tempat, misalnya nyangkut ketika dia berjalan, atau ternyata sobek, sehingga sobeknya besar dan tidak layak disebut dengan khuf. Ketika itu terlepas, terbuka, atau sengaja dia membuka, maka batallah mengusapnya. Tidak boleh dia meneruskan untuk mengusap. Ketika dia ingin berwudu kembali, maka wajib untuk dibasuh. Jadi kalau dia membuka membuka khufnya, dia lepaskan, maka tidak boleh untuk diusap. Kemudian yang kedua tadi adalah bagian yang wajib tertutup dari khuf itu terbuka. Contoh sobeknya besar misalnya dan seterusnya. Maka batal. Kemudian yang ketiga, melepaskan khuf dari kaki tersebut membatalkan usapan. Dan melepaskan salah satu khuf sama dengan melepaskan keduanya menurut jumhur ulama. Jadi ada empat syarat. Yang syarat ketiga adalah kalau dilepaskan. Ketika dia melepaskannya, maka batallah mengusap, tidak boleh dia teruskan. Kemudian yang keempat, habisnya masa mengusap. ketika dia jam 12 mengusap, kemudian jam 12 berikutnya jam 1 dia ingin mengusap, maka tidak boleh. Kenapa? Karena masanya sudah habis, yaitu untuk orang yang mukim satu hari satu malam. Jadi syarat yang keempat, penulis mengatakan habisnya masa mengusap itu membatalkan usapan, karena mengusap dibatasi waktunya oleh syariat dengan masa tertentu, maka tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan berdasarkan pemahaman dari hadis-hadis yang menetapkan adanya waktu. Jadi ada empat syarat, empat pembatal dari mengusap khuf. Yang pertama adalah kalau dia mengerjakan sesuatu yang mewajibkan mandi, entah jima, entah kemudian dia mimpi basah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagian yang wajib tertutup di kaki ternyata terbuka. Dan ingat, kalau terbukanya cuma sedikit, hanya sobekan, namun kita katakan dia tetap khuf, maka itu tidak mengapa. Ketika sobekannya besar, kita katakan ini bukan khuf lagi, ini bukan kaos kaki lagi, karena sobekannya sudah besar, maka tidak boleh dia teruskan untuk mengusap. Kemudian yang ketiga, kalau dia lepaskan. Kemudian yang keempat, habis masaknya, maka batallah mengusap khufnya, tidak boleh dia teruskan. Kemudian bagian yang keenam, yaitu permulaan masak mengusap. Kapan dikatakan awal mengusap sehingga dia bisa menghitung masaknya? Ya, kapan dia bisa hitung masaknya? Dimulai dari apa? Di sini memang ada perbedaan pada pendapat. Setidaknya penulis menyebutkan dua perbedaan pendapat tentang permulaan masak mengusap sehingga dia bisa menghitung dengan benar. Penulis mengatakan masa mengusap berawal dari hadas setelah memakai khuf. Perhatikan, masa mengusap berawal dari hadas setelah memakai khuf. Jadi ketika dia memakai khuf, kemudian dia batal kentut misalnya, nah itulah masa awal dihitung jangkanya. Contoh misalnya, di sini disebutkan, misalnya seseorang berwudu untuk sholat subuh. Ini berwudu sempurna, kaki dibasuh. Kemudian dia memakai khuf, karena syarat untuk memakai khuf apa? Dalam keadaan suci yang sempurna sebelumnya. Dan setelah matahari terbit, jam 7 misalnya, dia berhadas, kentut misalnya, namun belum berwudu. Kemudian dia berwudu sebelum sholat zuhur, maka permulaan waktu mengusap adalah semenjak matahari terbit. Kenapa? Karena itu adalah permulaan dia berhadas. Jadi perhatikan, pendapat pertama, ini juga pendapat Imam Syafi'i, bahwa permulaan masa mengusap sehingga dia bisa menghitung jangka waktunya adalah setelah dia berhadas setelah memakai khuf. Ketika dia berhadas setelah memakai khuf, contohnya tadi disebutkan bahwa dia berwudu secara sempurna dengan membasuh kedua kakinya, kemudian ketika dia ingin sholat subuh, nah kemudian dia memakai kedua khuf. Setelah memakai kedua khuf, ternyata jam 7 pagi dia batal, dia kencing misalnya. Kemudian jam 12, ya jam 12 siang, dia berwudu. Kemudian dia mengusap. Nah, maka awal usapannya dihitung jam berapa? Jam 7 tadi. Karena itulah dia awal, karena ketika itu dia berhadas. Maka ketika dia berhadas, dihitunglah masaknya, yaitu kalau mukim sehari semalam. Nah, ketika dia ingin meneruskan mengusap khuf yang dimulai dari jam 7, maka tidak boleh lagi melebihi jam 7 keesokan harinya, karena awal usapannya adalah pada jam 7. Ini pendapat yang pertama, yaitu bahwa permulaan masa mengusap adalah ketika dia berhadas setelah memakai khuf. Pendapat yang kedua, ini adalah pendapat Imam Nawawi, subhanallah. Padahal Imam Nawawi adalah bermadzhab Syafi'i. berbeda dengan Imam Syafi'i. Memang terkadang kita menemukan Imam Nawawi beberapa masalah berbeda dengan Imam Syafi'i. Contohnya adalah ini. Kalau Imam Syafi'i, permulaan masa mengusap adalah saat berhadas setelah memakai kedua khuf. Namun Imam Nawawi dan juga Imam Ahmad, Imam Auza'i, Ibnu Munzir, beliau mengatakan permulaan mengusap, awal mengusap, permulaan mengusap sejak dia berwudu, yaitu sebelum zuhur yang cerita tadi, yakni semenjak mengusap khuf setelah berhadas. Nah, perhatikan ini dua, setidaknya dua perbedaan para ulama tentang masa awal mengusap khuf, permulaan mengusap khuf. Pendapat yang pertama diantaranya dari Imam Syafi'i bahwa masa mengusap khuf itu diawali dengan berhadas. Ketika dia berwudu secara sempurna, kemudian dia memakai khuf, kemudian dia berhadas batal. Contoh tadi, seseorang yang berwudu untuk sholat subuh, ini berwudu dengan cara sempurna, kemudian dia memakai kedua khuf. Nah, setelah memakai kedua khuf, jam 7 pagi dia batal. Kemudian dia berwudu jam 12, kemudian mengusap kedua khuf. Nah, maka menurut para ulama mazhab ini, menurut pendapat para ulama ini, maka awal mengusap khuf adalah saat dia berhadas, yaitu jam 7. Bukan ketika dia berwudu, ketika dia awal mengusap khuf, tetapi pada jam 7. Nah, pendapat yang kedua, ini diantaranya Imam Nawawi, Ibnu Munzir, Imam Ahmad, dan juga Imam Auza'i. Mereka mengatakan awal mengusap khuf adalah saat dia pertama kali mengusap khufnya, yaitu pada jam 12 siang. Nah, maka ketika dia mengusap pertama kali jam 12 siang, itulah permulaan dia menghitung masanya. Maka dia menghitung sampai jam 12 di hari yang berikutnya. Kalau pendapat pertama tadi, maka dari jam 7 sampai ke jam 7 berikutnya tidak boleh diteruskan untuk mengusap. Maka wallahu a'lam ya. Kalau kita lihat, maka pendapat yang mendekati yang benarnya adalah pendapat Imam Nawawi, Imam Ahmad, dan juga yang lainnya, bahwa permulaan awal mengusap khuf atau dihitung untuk mengusap khuf adalah ketika dia pertama kali mengusap khufnya. Jadi permulaan masa mengusap adalah ketika dia mengusap pertama kali, bukan ketika berhadas. Wallahu a'lam. Karena Rasul mengatakan menyapu. Nah, menyapu tentu diawali dengan menyapu khuf ketika pertama kali untuk disapu. Kemudian bagian yang ketujuh, permasalahan yang baru, yaitu mengusap jabirah, mengusap surban, dan juga kerudung perempuan. Jadi ini permasalahan-permasalahan terkait wudu dan juga mandi junub. Maka ada keringanan yang lain. Tadi kan memakai khuf, keringanan, karena ketika safar terkadang kita memakai kaos kaki. Ketika kerja kita memakai khuf, memakai kaos kaki, terlebih di negara yang ada musim dinginnya dan musim panasnya, maka kaki mereka harus dilindungi dari cuaca yang ekstrim. Nah, ada juga keringanan yang lain ketika anggota wudunya, tangannya misalnya ada luka, kena api terbakar atau patah. Bagaimana wudunya ketika dia ingin membasuhnya atau yang lainnya? Maka di sini terdapat keringanan ketika misalnya tangannya patah. Kemudian untuk mempercepat masa penyembuhan, lalu di apa namanya, kalau bahasa Banjarnya ditangkir, kalau zaman dulu ditangkir dengan kayu, kalau zaman sekarang dikasih gips ya, pelindung yang putih itu, untuk mempercepat masa penyembuhan. Nah, ini bagaimana ketika dia ingin berwudu, ketika dia ingin mandi junub, apakah dilepaskan ataukah bagaimana? Maka di sini kita akan bahas, karena banyak orang tidak tahu masalah ini. Ketika ada luka yang bagaimana yang boleh disapu. Nah, terkadang meremehkan, mengentengkan. Ada luka sedikit, kasih hansaplas, kemudian dia tidak membukanya ketika berwudu, padahal sudah sembuh, tapi tidak dibuka. Ini kesalahan. Padahal kalau kena air nggak sakit, maka nggak boleh ditutup. Nah ini kesalahan, hati-hati para jamaah sekalian, para pemirsa. Kita harus mengerti dulu masalahnya bagaimana, sehingga jangan langsung difonis ini kada apa-apa, Hansa plus atau yang sejenisnya jangan dicabut. Padahal nggak sakit kalau kena air, maka jangan diremehkan masalah ini. Harus tahu bagaimana yang benar sehingga wudunya sah. Wudunya benar, maka salatnya juga benar. Kalau seandainya wudunya tidak sah, maka salatnya pun tidak sah. Maka jangan sampai meremehkan masalah ini. Terkadang tidak bertanya, tidak tahu, asal luka ya sudah, ketika ada perban enggak dibasuh. Padahal kewajiban dia banyak, apanya, rentetan dan rentetanan yang harus dia lakukan. Nah, perhatikan masalah mengusap jabirah ini ketika patah, maka ditangkir dengan kayu dan sejenisnya. Maka sama dengan jabir adalah perban, ya, balutan-balutan, atau hansaplas tadi dan sejenisnya. Kemudian juga mengusap surban. Nah, bagaimana ketika seseorang berwudu memakai surban? Apakah wajib dibuka, kemudian dia langsung sentuhkan tangannya di kepala, atau bagaimana? Kemudian juga masalah kerudung wanita. Penulis mengatakan, jabirah adalah kayu atau yang semisalnya seperti gips zaman sekarang, ya. Kalau patah kan maka di apa namanya? Ada yang terbuat ada warna putih yang keras yang gunanya untuk melindungi yang patah, kemudian untuk mempercepat proses penyembuhan. Itu namanya gips. Yang diikatkan pada anggota badan yang patah, ya, seperti tangan, kemudian kaki. Kalau leher patah enggak mungkin, ya. Pasti mati orangnya. Ini tangan, kaki, dan seterusnya. Agar kembali menempel dan bersatu seperti sedia kala. Ini fungsi dari gips ataupun kalau zaman dulu namanya jabirah. Ketika patah maka diikat dengan kayu atau ranting, ya, sehingga tidak gerak untuk mempercepat proses penyembuhan. Bagian atasnya diusap, demikian juga plester dan perban pada luka. Jadi nanti kita sebutkan yang diusap adalah menyeluruh, ya, bukan cuma bagian atas. Ini bedanya antara jabirah dengan khuf. Kalau khuf itu yang diusap adalah bagian atas, tapi jabirah itu yang diusap adalah semuanya, bagian atas dan bagian bawah. Karena dia mengganti posisi membasuh. Ketika tangan itu kan wajib dibasuh seluruhnya, maka ketika tidak mampu dibasuh, maka diusap. Maka pun diusap juga seluruhnya. Demikian juga plester, ya, seperti Hansaplas tadi, Afwan menyebutkan merek, ya, perban pada luka, dan seterusnya. Semua ini diusap dengan syarat dia hanya sebatas kebutuhan, keperluan. Maka tidak boleh dia mengusap anggota tubuh yang sehat, nggak boleh. Yang diusap cuma bagian lukanya saja, ya. Lalu bila melebihi bagian yang dibutuhkan, maka perban yang lebih harus dilepaskan. Jadi ini perlu dirinci juga, ya. Ketika dia misalnya memakai gips, tangannya patah. Nah, terkadang gips itu menutup tidak hanya bagian yang patahnya saja, namun melebihi sedikit bagian yang patah. Fungsinya apa? Agar lebih cepat penyembuhan. Agar ketika tidak tersentuh, maka dia lebih baik. Nah, ketika dia ingin berwudu, kemudian tangannya pakai pelindung seperti gips tadi, ternyata gipsnya melebihi dari yang patah. Ada bagian yang sehat yang terlindungi juga. Nah, kalau itu fungsinya untuk penyembuhan, kata dokter ini harus dilebihkan gipsnya. Kalau pian hanya mempas, dikhawatirkan tersentuh tangan dan seterusnya. Kalau ini memang ada keperluan, ada maslahat, ternyata dilebihkan, maka tidak perlu untuk dilepas. Tidak perlu untuk ini masalahnya seperti perban. Yang luka sedikit, ternyata perbannya sampai ke siku, melebihi dari batas luka. Ternyata ketika disentuh kena air enggak apa-apa, maka harus dilepas yang bagian sehatnya saja. Namun kita katakan tadi ketika melebihi dari bagian yang sakit, ternyata fungsinya kata dokter dilebihi adalah untuk apa? Untuk penyembuhan yang cepat, maka ini tidak perlu harus dilepas. Kemudian, boleh mengusapnya dalam kasus hadas besar dan hadas kecil. Nah, jadi ini bedanya dengan khuf. Kalau khuf itu hanya hadas kecil, berwudu saja. Namun, untuk yang memakai jabirah tadi atau gips tadi, boleh ketika berhadas besar atau hadas kecil. Contoh orang tabrakan, malamnya junub. Wah, gimana dia sholatnya? Kan tangannya patah, kasihan. Nanti semakin memburuk, lama sembuhnya. Nah, maka ketika itu terjadi, ketika dia berwudu atau mandi junub, yang bagian sehatnya dibasuh, kemudian yang bagian sakitnya cukup untuk diusap. Mengusapnya tidak memiliki batasan waktu tertentu, berbeda dengan khuf ada batasannya. Akan tetapi tetap boleh mengusapnya sampai dilepasnya perban tersebut atau sampai sembuhnya luka yang dibungkus dengan perban. Nah, jadi ini perhatikan para jemaah sekalian, para pemirsa sekalian, jangan sampai tidak tahu kita masalah ini. Karena kita enggak tahu kejadian apa yang menimpa kita. Kita tidak selamanya sehat terus enggak. Terkadang kita sakit, terkadang kita kena luka, terkadang ada yang patah, wal-iyadubillah, dan seterusnya. Harus tahu tata cara berwudu ketika tertimpa musibah tersebut. Harus tahu tata cara mandi junub ketika ada musibah tersebut. Jangan sampai tidak berwudu. Ah, saya enggak berwudu. Bahkan saya enggak sholat. Enggak boleh. Sesakit apapun seseorang, selama akalnya masih ada, maka dia wajib sholat. Nah, terkadang sakit, misalnya lumpuh, namun akalnya masih sehat. Dia enggak sholat. Dia mengatakan, saya sholat menghormati waktu. Nanti dia mengqadha, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Maka sholatlah semampu dia. Kalau dia misalnya tidak bisa berwudu, tidak bisa juga bertayamum, maka sholatlah apa adanya. Tidak boleh meninggalkan sholat. Ya, tidak boleh meninggalkan sholat. Ini terkadang sehat, ketika sehat enggak sholat, apalagi ketika sakit. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Ketika kena penyakit, itu dia mendapatkan musibah dunia. Ketika dia sabar, mengharapkan pahala dari Allah, maka sakitnya sebagai ladang pahala. Namun ketika dia sakit, tidak sholat, maka tidak sholat bahayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan sakit tersebut. Kenapa? Karena tidak sholat itu adalah musibah agama, musibah akhirat yang membahayakan agama dia, yang membahayakan akhirat dia. Dia terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Allah bertanya kepada penduduk api neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Kalau mereka mengatakan, lam nakum minal musallin, dulunya kami tidak sholat. Maka jangan sampai orang yang sakit meninggalkan sholat karena tidak tahu caranya, tidak tahu ilmunya. Maka penting bagi orang yang mengunjungi orang sakit, menyelangi orang sakit, keluarga, kawan yang sakit, guru yang sakit, ingatkan tentang sholat. Kalau dia tidak tahu, ajarkan. Makanya hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan kepada orang yang sakit, selain duit, bagus, makanan, bagus, kasih buku tentang tata cara sholat ketika sakit, tata cara berwudu ketika sakit, agar dia jangan sampai meninggalkan sholatnya. Nah, ini terkadang orang yang sakit nggak peduli. Ya. Karena mungkin karena kejahilan dia atau karena ketidaktahuan dia, bahwa seseorang yang punya akal, sesakit apapun, dia tetap wajib sholat. Dia nggak tahu ya. Terlebih ketika sehat, dia nggak sholat, apalagi ketika sakit. Maka ini yang kita khawatirkan ya. Yang kita khawatirkan bukan penyakitnya, tetapi dia meninggalkan sholat, itu yang kita khawatirkan. Seseorang tidak diazab oleh Allah karena dia sakit. Meninggal karena sakit, enggak. Tetapi karena dia sakit, lalu dia meninggalkan yang kewajiban. Dia meninggalkan sholat, ya. Dia meninggalkan yang wajib-wajib yang lainnya. Ini yang terancam. Dia bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan ya, bagi orang yang sakit, bagi orang yang mengunjungi sakit, bagus sekali kalau kita ajarkan tata cara sholat, tata cara berwudu, tata cara tayamum. Misalnya kita nggak bisa menjelaskan, kasih buku saku yang ringkas, yang padat tentang cara apa namanya berwudu yang benar ketika sakit, agar dia tahu caranya. Kemudian pentingnya sholat tidak boleh ditinggalkan sekalipun sakit karena akalnya masih ada. Nah, jadi ketika seseorang itu sakit tangannya patah, maka ada keringanan, yaitu dengan dia memakai gips tadi tanpa dilepas, tanpa dibasuh, cukup diusap saja. Kemudian dalilnya adalah bahwa mengusap jabirah adalah darurat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang sifatnya darurat. Karena kalau dilepas, kasihan orang yang sakit tersebut, ya tangannya patah sudah sakit dipaksa lagi, maka di sini timbul keringanan, ya. Dan sesuatu yang darurat diukur sesuai dengan kadarnya. Jadi ketika dia memiliki patah tadi, maka yang disapu bukan seluruh anggota wudhu, enggak. Yang disapu cuma bagian yang patah saja. Adapun bagian yang sehat wajib dia basuh dengan air. Tidak ada bedanya antara dua hadas itu. Hadas besar, hadas kecil, boleh dia sapu tanpa membasuh. Kemudian adapun sifat membasuhnya bagaimana? Afan, sifat mengusapnya bagaimana? Kemudian sebagian hukum yang berkaitan dengan jabirah tadi bagaimana? Maka insya Allah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Jadi nanti ada caranya bagaimana mengusapnya, apakah mengusapnya bagian atas saja, apakah menyeluruh, apakah mengusapnya sebagian besarnya saja atau bagaimana, maka insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya tidak ada pertanyaan, ya saudari Isyad, gak ada. Enggak ada? Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.